kasih walaupun tanggung bulan. Selalu jalan-jalan ke sana ke sini tapi tak bertujuan karena gengsi-gengsian. Tanggung bulan selalu jalan-jalan ke sana.